Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bil Qur'an wa syarrafana bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalam al atamman al akmalan ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Benar. Bulan Ramadan ini bulan agung. Agung benar bulan ini. Dan kita harus mengagungkan, kita harus menghormati bulan ini. Maka benar kalau ada spanduk-spanduk, tulisan-tulisan, hormatilah bulan suci Ramadan. Benar itu perintah Allah. Perintah Allah bagi kita menghormati bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan ini bukan bulan biasa. Di bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Tahukah Al-Qur'an itu hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, petunjuk hidup bagi umat manusia. Pembeda antara yang benar yang tidak benar itu ada Al-Qur'an. Al-Quran ini syai'un adzim, sesuatu yang besar. Bulan ini mulia karena di situ turun Al-Quran. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa mendapati bulan itu, bulan Ramadan, puasai. Apa maksud puasa? As-shaum al-imsak. Jangan lakukan pelanggaran. Jangan lakukan kemaksiatan. Jangan lakukan dosa-dosa. Al-imsak bukan hanya di al-akil wa syurub. Bukan hanya dari makan dan minum. Tapi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan lakukan di bulan ini. Demi menghormati bulan Ramadan. Yang di bulan itu turun Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita disunahkan puasa hari Senin. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita disuruh puasa, disunahkan puasa hari Senin?" Sekali lagi, puasa artinya al-imsak, untuk tidak melakukan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tidak makan, tidak minum itu mukaddimahnya puasa. Puasa yang sebenarnya itu menahan diri pada hawa nafsu dan pengaruh-pengaruh setan. Tidak makan, tidak minum itu mukaddimahnya puasa, karena tidak makan, tidak minum itu membantu kita untuk bisa menahan diri daripada pengaruh hawa nafsu. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok kita dianjurkan puasa hari Senin? Kenapa disunahkan?" Apa kata Rasulullah SAW? "Fihi wulidtu." Di bulan itu aku lahir. Aku dilahirkan di hari Senin. Hari Senin itu aku lahir, kata Rasulullah SAW. Demi menghormati Rasulullah SAW, kita harus stop. Stop, jangan lakukan pelanggaran agama. Minimal seperti itu. Kita jangan melakukan kemaksiatan. Nah, Masya Allah. "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Sabda Rasulullah SAW, ini pengumuman dari langit. "Idza kana fi awwali lailatin min Ramadan, nada munadin minas sama', ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir." Ini pengumuman dari langit, malaikat yang mengumumkan, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai orang yang mencari kebaikan, maju, ini saatnya Allah berikan pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpuasa di bulan Ramadan." Man shoma Ramadana imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa berpuasa Ramadan dasar iman dan berharap pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi baru lahir dari perut ibu. Masya Allah. Maka itu di bulan ini kita dianjurkan beribadah, pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di hari-hari yang lain, al-hasanah bi asyri amthaliha, di hari-hari yang lain satu kebaikan pahalanya 10, tapi di bulan Ramadan al-hasanah bi alfi, sampai 1000 kali. Al-hasanah bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira. Satu kebaikan untuk umat Muhammad SAW minimal 10. Itu di hari-hari biasa, tapi di bulan Ramadan ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira, sampai 700 kali lipat, sampai lipat-lipat tidak bisa dihitung. As-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku, aku nanti yang akan memberi pahalanya. Artinya pahalanya menurut kadar kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kita disuruh menghormati puasa ini, menghormati bulan Ramadan ini dengan puasa. Puasa itu artinya jangan melakukan pelanggaran puasa daripada maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Cuma sayang bulan yang mulia, yang agung ini kadang-kadang disia-siakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak umat Muhammad lalai, enggak tahu harga bulan ini. Sabda Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu nilai daripada Ramadan, niscaya bukan satu bulan, setahun penuh jadi Ramadan terus. Karena pahala yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sayang, kita lihat di jalan-jalan, ya Allah, mana penghormatan untuk bulan Ramadan? Padahal kita tahu, ya, pemerintah-pemerintah daerah ini sudah bikin perda-perda supaya dihormati bulan Ramadan. Ya, tapi subhanallah, Anda lihat di jalanan orang merokok di sana sini. Warung-warung buka di mana-mana. Seakan-akan enggak ada bedanya dengan bulan Ramadan. Seakan-akan tidak ada bedanya. Maaf. Tidak jauh dari sini, ini ada pasar di sini. Di sini ada pasar. Ya Allah, enggak ada bedanya. Di sini ada Habib Alwi, ini guru besarnya orang Pasuruan, Habib Alwi ini. Guru besarnya orang Pasuruan ini Habib Alwi bin Segaf As-Segaf ini. Enggak ada sungkan di pasar sini. Warung awal Ramadan, demi Allah saya lihat sendiri. Saya kebetulan cari sore mau beli apa, buah-buah atau untuk bukoan begitu, jalan-jalan, ya Allah, warung-warung buka. Padahal spanduk di sana ada perdanya, warung harus tutup segala macam, ada perdanya. Tapi ya begitulah. Sampai itu ketua DPR-nya saya telpon. Gimana ini? Mohon dilakukan sidak, tapi mudah-mudahan insyaallah disidak karena sudah. Tapi ya, saya bukan monitoring, kebetulan jalan-jalan, ini bukan monitoring ini. Kebetulan jalan-jalan kelihatan, ngarepe moto. Ini Pasuruan loh ya, Pasuruan ini, bukan di Kendal loh ini. Pasuruan ini, kota ulama, kota santri, kota habaib, banyak pengajian-pengajian di sini banyak. Kayak gitu, na'udzubillah. Apalagi kalau pagi, jalan pagi tuh. Kayak saya melihat ini nggak wajar, ini ada penggeraknya dari LSM komporador asing ya, nyusup di tengah masyarakat seakan ini alami, masyarakat umum korban ikut-ikutan saja. Di hari-hari biasa nggak seperti di bulan Ramadan ini, jalan-jalan pagi, begitu habis sahur mungkin sholat atau tidak, begitu keluar langsung batal posoi. Abek wong wedok lah ya apa, sir-siran bisa di bulan Ramadan subuh-subuh. Apalagi di hari Minggu, hari Ahad. Ya Allah, didatangkan dari mana-mana. Saya lihat ini bukan alami ini. Bukan alami. Kalau kita mau cerdas, ini bukan alami. Ada klub-klub tertentu, bimbingan, binaan barat yang nyusup di tengah umat Islam untuk merusak umat Islam. Merusak kesucian daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah SWT, supaya kita insya Allah bisa jalan istiqomah di jalan dari Allah SWT. Kita mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah SWT di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.